أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى آخر القصة أي ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين موسى. Kemudian setelah itu kami utus setelah mereka. Mereka ini kembali ke mana? Rasul yang mana? Rasul yang mana? Rasul yang diutus setelah Nuh. Berarti setelah Nuh ada rusul. Utusan-utusan Allah. Setelah itu baru Musa. Nah, ini tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, setelah Nabi Nuh yaitu 1000 tahun kurang berapa? 50 tahun. Wa'atna min ba'dihim Musa wa Harun. Kemudian kami utus setelah mereka. Mereka ini kembali kepada para rasul yang diutus setelah siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun kurang 50. Setelah Nabi Nuh diutus para rasul. Allahu alam, di sini tidak disebutkan nama-namanya satu persatu. Yang jelas rasul-rasul itu jamak dari rasul, lebih daripada 3 jamak, lebih daripada 2. Berapanya Allahu alam, nama-namanya Allahu alam. Kemudian setelah para rasul diutus, maka Allah utus pula setelah mereka, setelah rasul ini, utusan yang datang setelah Nabi Nuh. Setelah itu Allah utus Musa alaihissalatu wassalam dan Harun. Allah utus setelah mereka kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan rasulnya. Siapa yang diutus? Musa bin Imran kalimullah. Manusia atau Nabiullah yang diajak bicara oleh Allah. Ahadu ulil azmi minal mursalin. Salah satu dari ulul azmi yang diutus. Ahadul kibarul muqtadi biha, bihim. Salah satu kibar yang dijadikan panutan. Yang diturunkan kepada mereka syariat-syariat yang besar, yang luas. Waja'alna ma'ahu ahahu Harun waziran ba'atnahuma. Dan kami jadikan saudaranya Musa, yaitu Harun, sebagai wazir. Ba'atnahuma, kami utus mereka berdua ila Fir'aun wa mala'ih, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar Fir'aun, pemuka-pemuka, daulat ru'asahum, lianna amatum taba'al ru'asa, karena kebanyakan dari orang umumnya yang mengikuti para pemimpin. Bi ayatina, kami utus dengan ayat-ayat kami, adalah ala sirri ma ja'a bihi min tauhidillah, yang menunjukkan jujurnya, benarnya apa yang dibawa oleh Musa AS dari tauhidullah, wa nahi 'an ibadati ma'asi wallah, dan melarang peribadatan pada selain Allah Azza wa Jalla. Fastakbaru 'anha dzulman wa 'uluwa, maka mereka sombong, tidak mau tunduk. Dzulman wa 'uluwa, dengan kezaliman dan merasa tinggi. Ba'da mastayqanuha, setelah mereka yakininya. Wa kanu qaumun mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang mujrim, yang jahat. Nah, Allah sifati mereka dengan ijram wa takzib, kejahatan dan kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.